And we'll be Galau time bro. We'll be right back. Galau time bro. Maafkan aku masih sayang sama kamu. Oh, bangkanku.